Mitra Bisnis, salah satu poin yang dikritisi oleh Kwi Kian Gi melalui tajuk platform Presiden 2014 adalah penerapan otonomi daerah yang menurut Kwi Kian Gi, payung hukumnya jelas bertentangan dengan amanat UUD 45 yang asli sebelum diamandemen hingga 4 kali seperti sekarang, yang dinilai oleh banyak kalangan hanya melahirkan kekalutan serta chaos hingga menimbulkan dampak kekacauan dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah Bapak melihat pemberian otonomi kepada daerah tidak membuka peluang terciptanya daerah-daerah yang lebih maju dibandingkan pusat? Bisa, tergantung dari gubernurnya, tergantung dari pemimpin daerahnya. Kalau kebetulan, semacam game semacam judi itu, kalau kebetulan bagus, ya bagus. Suatu provinsi misalnya ya, itu tiba-tiba sekarang mempunyai wewenang untuk merencanakan sendiri, lalu juga mempunyai anggaran sendiri. Nah, dia tidak tahu dia harus ngapain itu. Ini saya alami sendiri ketika saya masih di Bappenas. Itu kami memperhatikan bahwa Kasobalo perencanaan di daerah-daerah itu. Ada, kalau secara kebetulan daerah itu punya gubernur yang bagus, kapabel sekali, ya bagus sekali. Dan kebanyakan lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Ada, saya lupa itu nama tempatnya yang bagus sekali, salah satu provinsi. Nah, jika memang ada yang bagus serta capable, apakah yang bagus ini tidak bisa dijadikan pilot project bagi daerah yang lainnya, Pak Kwi? Ya bisa dijadikan pilot project kalau ada kemauan. Sekarang begini, seandainya pusatnya mau, merekanya nggak mau gimana? Karena mereka mengatakan, kenapa Anda merintah saya? Kok saya dipilih oleh rakyat saya langsung kok. Jadi sekarang ini sebenarnya de facto sudah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Jadi kalau tidak ada upaya, jadi segala sesuatu, kalau demokrasi itu diartikan dilepas total, sebebas sesuka-sukanya, kemampuannya kan belum ada. Yang demokratisasi yang mendadak, kebebasan yang mendadak, lalu kemudian rada kemaruk gitu ya, terhadap kebebasan ini, yang mengakibatkan anarki seperti ini. Lantas, apa ada kemungkinan dengan berkembangnya daerah, maka Jakarta tidak lagi menjadi satu-satunya lampu yang menarik minat laron-laron untuk berkumpul, atau dengan kata lain tak lagi jadi sasaran urbanisasi seperti sekarang? Iya, sebetulnya pola tradisionalnya kan bukan hanya Jakarta. Kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, Semarang, certain degree ya, sampai batas tertentu, pokoknya kota-kota yang besar lah yang berkembang. Dengan sendirinya jauh lebih ramai dari perdesaan di luarnya. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.